ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, ikhwan, kita melanjutkan pelajaran muyasar kita. Dan ini yang terakhir mungkin, yang mudah-mudahan bisa selesai pada pagi hari ini, dari bab yang terakhir, dari tawabi', isim-isim yang mengikuti. Sebelumnya, yaitu yang ketiga, telah kita selesaikan pembacaannya dan penjelasannya, yaitu at-taukid yang berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan kata yang dia tegaskan atau muakkadnya. Dan antum dilihat situ ada dua macam dan telah kita jelaskan. Baik, langsung saja kita masuk ke yang keempat. Dari tawabi', isim-isim yang mengikuti. Yang keempat disebutkan dalam kitab Al-Muyassar, al-badal. Al-badal. Badal secara bahasa itu artinya menggantikan. Menggantikan. Di antara manasik haji ada yang jenis haji, ada yang disebut dengan haji badal, ya kan? Haji yang sifatnya digantikan oleh orang lain. Bagi yang memiliki biaya dan dia tidak mampu fisiknya, maka ada dinamakan haji badal. Hajinya itu digantikan atau diamalkan oleh orang lain yang memiliki kriteria-kriteria yang dijelaskan di dalam bab tersebut. Nah, adapun secara ilmu nahwu, badal itu disebutkan di sini, al-badalu tabi'un yasihu ay yuhdafa matbu'uhu wa yuj'ala badalan minhu. Badal adalah tabi', isim yang mengikuti. Isim yang mengikuti. Yasihu, yasih itu secara bahasa kalau biasa kita terjemahkan yang sah, tapi di sini maksudnya yajuz. Ini yang boleh. Ayyuhdhafa matbu'uhu, yang boleh dibuang matbu'nya yang diikuti. Wa yuj'ala, dan menjadikannya, yakni atau dijadikan tabi' tadi, dijadikan badalan sebagai pengganti minhu, dari matbu'nya. Saya ulang, badal adalah tabi', isim yang mengikuti. Yasihu ayyuhdhafa matbu'uhu, yang boleh untuk dibuang matbu'nya. Matbu' itu yang diikuti. Nah, isim yang mengikuti, yang boleh dihilangkan, dibuang matbu'nya, dan menjadikannya, yakni menjadikan tabi' ini, yang mengikuti ini, sebagai badal dari matbu'nya. Misal di sini contohkan. Hadara abuka Hasanun. Telah hadir. Telah datang maksudnya ayahmu, saudaramu yaitu Hasan. Hadara akhuka Hasanun. Telah datang saudaramu Hasan. Nah, di situ yang menjadi badal adalah Hasanun. Yang menjadi badal adalah Hasanun. Yang bisa digantikan, badal itu yang menggantikan. Yang bisa digantikan adalah akhuka. Telah hadir saudara laki-lakimu, yaitu Hasan. Nah, saudara laki-lakimu ya Hasan. Hasan itu ya saudara laki-lakimu yang dimaksud itu. Kalau disesuaikan dengan definisi, tabi' yang boleh dibuang matbu'nya, tabi'nya yaitu Hasan, matbu'nya yaitu akhuka. Akhuka. Akhu maksudnya ya kan. Nah, boleh dibuang matbu'nya yaitu akhuka, dibuang, dihilangkan. Nah, dihilangkan. Dan menjadikan tabi' ini sebagai pengganti dari matbu'. Lebih jelas kalau di papan tulis. Hadara akhuka Hasan. Hadara akhuka Hasan. Baik. Ini sebagai badal. Badal itu pasti letaknya di belakang ya. Kalau antum dapat badal, kemudian yang digantikan atau yang diistilahkan mubdal, mubdalnya atau mubdal minhunya itu pasti letaknya di depan. Nah, berarti di sini sebagai kita istilahkan dengan matbu' saja. Nah, matbu'. Badal yaitu yang boleh dihilangkan matbu'nya, dia isim yang mengikuti, yang boleh dibuang matbu'nya ini dihilangkan dan menjadikan badal ini menggantikan matbu'. Berarti kalau dibuang yang tersisa apa? Hadara Hasanun. Tapi maksud kalimatnya itu tidak berubah. Maksud kalimatnya itu tidak berubah. Kenapa? Karena akhuka yang dibuang ini siapa yang dimaksud? Ya Hasan itu. Ya Hasan itu. Berarti hadara Hasan, telah datang Hasan, atau hadara akhuka Hasan, sama. Sama maksudnya, yaitu Hasan itu adalah saudara laki-lakimu. Meskipun saudara laki-lakimu ini dihilangkan katanya, kalimat ini dihilangkan, yang tersisa adalah hadara Hasan, tetap bisa dimaksud, difaham. Atau contoh yang kedua, ja'a Muhammadun Rasulullah. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Nah, ja'a Muhammadun Rasulullah. Nah, yang menjadi badal di sini adalah apa? Nah, Rasul. Ini sebagai badal. Adapun Muhammad ini sebagai matbu'nya. Ini tabi'nya, ini matbu'. Ini tabi', ini sebagai matbu'. Nah, sebagai matbu'. Nah, kalau ada badal matbu'nya ini dihilangkan, Muhammadun ja'a menjadi apa? Ja'a Rasulullah. Nah, ja'a Rasulullah dengan ja'a Muhammadun Rasulullah, ya ini sama. Siapa Muhammad? Muhammad ya Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Ya Muhammad yang dimaksud. Nah, demikian. Ini badal. Contoh yang ketiga berikutnya di situ, hadarul qaum sulutuhum. Nah, ini nanti jenis badal yang lain ya. Nah, telah datang kaum sepertiga mereka. Ini nanti terkait dengan macam-macam badal. Qala al-imam Malikun. Contoh yang keempat. Qala al-imam Malikun. Nah, berkata al-imam, bukan al-imam ya. Berkata al-imam Malik. Nah, ini kalau dibuang imamnya ini, ya ini sama. Malikun sama imam, jadi al-imam yang dimaksud dalam pembicaraan itu ya sama. Al-imam yang dimaksud adalah Malik. Malik itu ya al-imam. Nah, jadi antara badal dengan matbu'nya itu, ketika matbu'nya dibuang, badal ini bisa menggantikan yang dibuang tadi dan tidak merusak makna. Tidak merusak makna. Contohnya kalau di dalam Al-Qur'an Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, yaitu Rabb semesta alam. Nah, ini dia majrur ya kan dengan kasrah karena dia sebagai badal dari lillah. Kalau seandainya lillah ini kita hilangkan menjadi alhamdu, yakni Allahnya dihilangkan menjadi alhamdu li rabbil alamin. Nah, alhamdu li rabbil alamin dengan alhamdulillahi rabbil alamin lafadznya berbeda tapi maknanya sama, iya kan? Di sini disebutkan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yaitu Allah disebutkan. Kalau di sini dihilangkan tapi maknanya sama. Jadi Rabbi ini bisa menggantikan yang dihilangkan tadi. Dia sebagai badal. Dia sebagai badal disebabkan bisa menggantikan kata matbu yang dihilangkan tadi. Yang dihilangkan tadi. Seperti contoh seandainya ja'a idakhala jinja. Dakhala. Dakhala Muhammadun al-masjid. Al-masjidah. Nah. Sekarang, kalau seandainya ini masjidah menggantikan Muhammad. Menggantikan Muhammad. Berarti maknanya gimana? Masjid masuk. Nah, tidak bisa, ya kan? Nah, kalau gitu berarti tidak bisa menjadikan sebagai badal. Badal itu ketika matbu'nya dihilangkan, itu dia apa namanya? Yakni bisa menggantikan dan maknanya itu tidak berubah. Dan inilah yang membedakan badal ini dengan tabi'-tabi' yang lainnya. Tabi'-tabi' yang lainnya. Seandainya seperti contoh tabi' yang sebelumnya yaitu atau seandainya ja'a at-talibu al-mujtahidu. Ja'a at-talibu al-mujtahidu. Nah, ini kalau dihilangkan, kalau dihilangkan secara yakni secara kalimat ya sah. Ya. Tapi tidak jelas gitu loh. Kalau seandainya contoh kita jangan talibu ya Muhammadun. Nah. Kalau dihilangkan Muhammadnya ya secara kalimat sempurna, tapi secara apa namanya itu secara makna itu akan menjadi mengambang. Al-mujtahid itu siapa? Iya kan? Al-mujtahid itu siapa? Nah. Sehingga ini yang membedakan antara tawabi yang sebelumnya. Antara tabi dan matbu, kalau badal itu matbu-nya bisa dihilangkan dan diganti dengan tabi-nya yang semua itu tidak merusak kalimat. Dan maksud dari inti kalimatnya itu tidak berubah seperti pada alhamdulillahi rabbil alamin di sini. Badalnya adalah Rabbi yang digantikan yaitu lafadz Allah. Meskipun lafadz Allah ini dihilangkan menjadi alhamdu li rabbil alamin, maksudnya tetap sama. Maksudnya tetap sama. Nah. Atau contoh lain seandainya biasanya di dalam hadis ya, seperti contoh an Abdillah. Ibni Umar. Abdillah ibni Umar. Nah, ini kan ada yang majrur. Kalau ini majrur jelas karena ada an huruf jar. Allah majrur jelas. Dia sebagai mudhafun ilaih. Abdullah sebagai susunan mudhafun ilaih. Nah, ibni ini sebagai apa kira-kira? Kalau mau dikatakan atof tidak mungkin. Karena ataf itu harus didahului dengan huruf atafnya. Kalau mau dikatakan sifat juga tidak mungkin. Ibnu itu bukan kata sifat. Ya kan? Mau dikatakan taukid juga lebih-lebih lagi tidak bisa. Berarti tinggal yang keempat. Yaitu badal. Yaitu badal. Kalau mau dikatakan karena ada huruf jar, tidak ada huruf jarnya. Ya kan? Mau dikatakan dia sebagai mudhaf-mudhafun ilaih. Dia sebagai mudhafun ilaih, mudhafnya mana? Allah tidak mungkin jadikan mudhaf. ya kan? Berarti dia sebagai badal, menggantikan mana? Menggantikan ini. Nah, menggantikan Abdillah, bukan menggantikan Allah, karena putra ibn itu putra, tidak mungkin putranya menggantikan Allah. Nah, jadi yang digantikan adalah Abdi, sama-sama majrur, karena dia tabi. Maksudnya ada an Abdillah dari Abdullah, yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar sama Abdullah yang dimaksud sama. Sehingga ketika antum di sini mendapati Abdullah bin Umar, terkadang hadis antum hanya mendapatkan apa? An Ibni Umar. Nah, Abdullahnya dibuang. Nah, Ibnu Umar sama Abdullah bin Umar ya sama orangnya. Sehingga ketika dalam suatu kalimat terkadang Abdullah bin Umar secara sempurna, Abdullahnya dibuang diganti dengan Ibni, juga maksudnya sama. Tidak berubah dari inti tujuan kalimatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan badal. Baik, mudah-mudahan dengan penyebutan pembahagiannya akan lebih jelas. Wal badalu arba'atu arba'atun wa hiya, badal ada empat macam. Badal ada empat macam, yaitu yang pertama, badalul kulli minkul, atau yang disebut dengan mutabiq. Badal kul minkul, yaitu badal secara keseluruhan. Secara keseluruhan, atau dengan istilah lain dengan badal mutabiq. Badal mutabiq. Sebagian para ulama menggunakan dengan ungkapan istilah badal mutabiq, sebagian menggunakan istilah badal kul minkul. Badal secara menyeluruh. Sifat penggantinya, menggantinya itu secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Misal, contoh, ja'at tilmid khalilun, telah datang seorang murid, yaitu khalil. Yang dimaksud dengan tilmid di situ adalah ya khalil. Nah, secara menyeluruh, sehingga kalau tilmid ini dibuang, ja'a khalil, nah, ya tidak merusak makna. Tidak merusak makna. Nah, ini namanya kul mingkul, secara menyeluruh. Antara badal dengan yang digantikan sama secara menyeluruh. Badal yang itu yang digantikan itu juga badal itu sendiri. Nah, seperti contoh ini, ja'a Muhammadun Rasulullah. Muhammad ya Rasulullah, Rasulullah ya Muhammad. Nah, secara menyeluruh. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah rabbul alamin, yaitu rabb alamin, rabb alamin yaitu Allah. Ya, ini secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Nah, yang kedua, badal ba'd minkul. Ba'd minkul yaitu badal sebahagian menggantikan dari keseluruhan. Nah, ini biasa kalau yang jenis kedua ini biasanya itu dia seperberapanya gitu. Nah, seperti contoh, misal ra'aitul qauma rubu'uhum. Rubu'ahum. Saya melihat kaum rubu'. Rubu' itu artinya seperempatnya. Saya melihat kaum seperempat mereka. Jadi apa? Rubu' ini sebahagian bisa menggantikan kaum yang sifatnya keseluruhan. Nah, yang sifatnya keseluruhan. Nah, ini tuh badal jenis yang kedua ini. Biasanya ya ini, rubu'uhum, thuluthuhum, nisfuhum, ya kan, dan seterusnya. Seperti contoh yang awal tadi, di setelah pengertian, hadarul qaum thuluthuhum, telah hadir kaum sepertiga mereka. Nah, kalau seperdua itu nisfun, ya kan, kalau sepertiga tulus, jadi kalau mulai dari sepertiga, seperempat sampai seterusnya itu mengikuti pola fu'ulun. Nah, berarti kalau dari kata salasun menjadi apa? Tulusun. Tulusun. Kalau arba'un menjadi rubu'un. Menjadi rubu'un. Khamsatun khumusun. Sittatun apa? Sututun. Bukan. Kalau sittatun enam dia sendiri. Sudusun. Sudusun. Karena sittatun enam kadang juga menggunakan istilah sadisun yang keenam. Nah, seperenam sudusun. Sepertujuh, kalau tujuh yaitu sab'un atau sab'atun, sab'un, sepertujuh subu'un. Kalau delapan samanin, samaniyatun, seperdelapannya sumunun. Mengikuti pola fu'ulun. Nah, untuk badal jenis yang kedua, sebahagian menggantikan secara menggantikan dari yang keseluruhan, ini biasanya seperti ini. Dia sifatnya, seper-seper ini. Yang biasa dipakaikan. Tapi tidak semua yang antum melihat, ya ini dua di suatu kalimat sepertiga, seperempat, kemudian dijadikan badal, tidak semua. Tidak semua yang demikian. Nah, antum lihat di sini, ra'aitul qauma rubu'ahum. Saya melihat kaum seperempat mereka. Nah, rubu'a. Nah, rubu'a di situ dinasob. Iya kan? Dinasob karena dia sebagai badal dari al-qaum. Al-qaum mansub, badalnya juga mansub, harus sama. Nah, namun jenis yang mana ini? Jenis yang kedua yaitu ba'd minkul. Badal yang sebahagiannya menggantikan dari yang keseluruhan. Nah, sebahagiannya menggantikan yang keseluruhan. Beda kalau nomor satu tadi, kul minkul, yakni keseluruhan mengganti keseluruhan. Jadi tidak ada istilahnya cuma sebahagian-sebahagiannya, yaitu itu dia. Ja'a tilmid khalil, khalil ya tilmid, tilmid ya khalil. Ya, qala Muhammadun Rasulullah. Berkata Muhammad Rasulullah. Rasulullah ya Muhammad, Muhammad ya Rasulullah. Nah, demikian. Yang ketiga, badalul ishtimal. Badalul ishtimal ini adalah badal bahagian dari yang digantikan, bahagian yang dari, ya ini badal yang sifatnya bahagian dari yang digantikan, namun sifatnya itu abstrak, tidak terlihat. Nah, tidak terlihat. Contohnya misal, nafa'ani Muhammadun ilmuhu, memberikan manfaat kepadaku Muhammad ilmunya. Nah, ilmunya, ilmuhu ini sebagai badal ishtimal. Dia bagian dari Muhammad namun sifatnya itu abstrak. Nah. Atau qawiyya Muhammadun imanuhu. Menguat Muhammad imannya. Nah. Jadi ilmuhu dengan Muhammad itu sebenarnya asalnya satu, cuma apa? Dipisah, ya kan? Dipisah. Ilmunya Muhammad. Nah, ilmunya Muhammad. Dia itu hampir mirip dengan nanti yang kita lewati yaitu tamyiz, tapi ada perbedaannya. Tapi maksudnya hampir mirip. Nah. Jadi dia bagian dari Muhammad, ilmu ini bagian dari Muhammad tapi yang sifatnya itu abstrak. Nah. Imannya, takwanya, pengetahuannya, iya kan, pemahamannya, kekuatannya atau yang semisalnya. Nah, bisa menggantikan. Nah. Dan untuk nomor 2 dan nomor 3, jenis badal nomor 2 dan nomor 3, badal ba'd minkul dan ba'd ishtimal. Nah, ini keduanya badalnya itu harus disambung dengan dhamir yang kembali kepada isim yang digantikan tadi. Nah, harus disertai domir. Oleh sebab itu, pada contoh yang nomor dua, ro'aitul qawma rubu'ahum. Nah, disertai dengan domir. Pakai hum, karena humnya kembali kepada al-qawm. Ya, qawm kan orangnya banyak. Ya kan? Jadi ada domir hum kembali kepadanya. Kepada yang digantikan. Nomor tiga, badal ishtimal, nafa'ani Muhammad ilmuhu. Telah memberikan kepadaku manfaat. Muhammad telah memberikan manfaat kepadaku ilmunya. Nah, disertai dengan dhamir. Disertai dengan dhamir yang kembali kepada isim yang digantikan tadi. Menyesuaikan. Di sini hu karena yang dicontohkan adalah Muhammad. Kalau Muhammad seandainya diganti dengan Aisyah, maka menjadi apa? Ilmu ha. Nah, dikembalikan kepada yang digantikan. Nah, ini nomor 2 dan nomor 3 harus disertai. Sehingga ada cukup kalau cuma mengatakan ra'aitul qauma rubu'a. Nah, harus disertai. Rubu'a seperempat apa? Seperempat apa yang kamu maksud? Seperempat dari mereka yang kaum yang saya lihat. Nah, harus disertakan dhamirnya. Nah. Nafa'ani Muhammadun ilmu seandainya. Juga tidak apa namanya? Tidak yang dimaksud. Nah, bisa jadi bisa tanpa dhamir kalau mungkin nanti babnya berbeda. Seperti yang kita lewati yaitu bab tamyiz. Bisa digantikan dengan nafa'ani Muhammadun ilman. Nah, kalau tamyiz dia maksudnya ke nawasib. Isim-isim yang mansub. Telah memberikan manfaat kepadaku. Apa? Masih ngambang ya kan? Nah, disebutkan tamyiz. Tamyiz ini tujuannya agar yakni sesuatu yang belum jelas yang didengar oleh pendengar itu menjadi jelas. Menjadi ilman, yaitu ilmunya. Nah, dia bisa masuk ke sana dan bisa dijadikan sebagai badal ishtimal. Nah, yang keempat, badal ghalat. Badal ghalat. Ghalat itu artinya kesalahan atau kekeliruan. Ghalat artinya kesalahan atau kekeliruan. Berarti kalau badal ghalat itu badal pengganti yang menggantikan kata yang disebabkan karena kekeliruan. Nah, contohnya akaltu khubzan lahman. Saya memakan khubz, kue. Saya memakan kue. Dia salah dalam menyebutkan yang dia makan ini sebenarnya daging. Dia mengatakan akaltu khubzan lahman. Nah, gitu loh. Dia mengatakan saya makan kue. Padahal yang dia makan ini daging. Nah, dia salah sebut. Dia salah sebut saya makan kue. Nah, kuenya yang salah ini. Rotinya. Maka dia membenarkan lahman. Dia membenarkan lahman. Kalau dalam bahasa kita saya makan roti. Daging. Nah, seperti itu. Disebutkan itu untuk membenarkan kekeliruan. Disebutkan untuk membenarkan kata yang dia ucapkan karena kekeliruan atau kesalahan. Nah, seperti kalau seandainya seorang mengatakan ra'aitu al-qamar seandainya. Ra'aitul qamar. Ra'aitu al-qamar. Nah, ra'aitul qamar. Saya melihat bulan. Bulan ini jelas dia sebagai apa? Maf'ulun bih, ya kan dia mansub. Sebenarnya dia salah, yang dia lihat itu adalah matahari, tapi dia keceplosan mengatakan saya melihat bulan. Matahari. Nah, tinggal sebutkan apa kata yang untuk membenarkan kesalahan tadi, yaitu asyams. Nah, yaitu asyams. Asyams. Cuman i'rabnya mengikuti kata yang salah tadi. Nah, di sini dia mansub, berarti di sini juga harus mansub. Ra'aitul qamara syamsa. Saya melihat bulan. Matahari. Nah, bahasa kita seperti itu. Dia disebutkan untuk menggantikan kata yang salah pada saat pengucapan sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan badal ghalat. Badal ghalat. Badal karena kekeliruan di dalam mengucapkan. Nah, jadi di situ ada empat Yang pertama tadi badal kul mingkul, yakni yang secara menyeluruh antara badal dengan kata yang digantikan sama secara menyeluruh. Badal yaitu yang digantikan tadi ya sebagai ya badal tadi sama. Nah, kemudian yang kedua badal kul mingkul, badal kul mingkul, ba'd mingkul apa? Yang sebahagiannya itu menggantikan dari yang keseluruhan. Ba'd itu artinya sebahagian, mingkul artinya kul keseluruhan. Nah, sebahagiannya menggantikan yang keseluruhan. Nah, ini sebagaimana kita jelaskan tadi, biasanya ini masuk ke nah ini persentasenya ya kan. Sepertiganya, seperempatnya atau mungkin seberapa. Nah, ketika menyebutkan. Yang ketiga yaitu badal istimal, yaitu badal istimal. Istimal itu secara bahasa dari istamala yang artinya mencakup. Nah, mencakup. Ya, ini maksudnya dia adalah bahagian dari yang digantikan namun yang sifatnya abstrak, tidak terlihat. Nah, tidak terlihat seperti nafa'ani Muhammad ilmuhu atau mungkin qawiya Muhammad imanuhu, telah kuat. Nah, atau dan seterusnya dari bahagian yang ada pada yang digantikan namun yang sifatnya tidak terlihat. Adapun yang keempat yaitu badal ghalat, yaitu badal yakni karena ada kekeliruan ucapan. Kata yang keliru dalam ucapannya kemudian dibetulkan. Nah, yang membetulkan itu sebagai badal, pengganti dari kata yang keliru yang dia ucapkan sebelumnya. Nah, nah itu semua dia mengikuti i'rabnya, mengikuti i'rabnya. Antum lihat contoh yang jenis badal yang pertama, ja'a tilmid khalilun. Nah, tilmid ya khalil, khalil itu ya tilmid, sama orangnya. Nah, meskipun tilmid dibuang jelas, nah menjadi ja'a khalil. Nah, antum lihat i'rabnya juga sama. At-tilmid marfu, sebagai badalnya juga harus marfu yaitu khalil. Tidak boleh ja'a tilmidu khalilan. Kalau ja'a tilmidu khalilan, nah ini nantinya artinya beda. Nah, artinya beda. Atau ja'a tilmidu khalilin juga tidak bisa. Nah, badal itu harus sama dalam i'rabnya. Contoh jenis badal yang nomor 2, badal ba'd minkul. Ra'aitul qauma rubu'ahum. Rubu'a mansub karena dia sebagai badal dari al-qaum. Al-qaum mansub, badalnya juga harus mansub. Yang ketiga, nafa'ani Muhammadun ilmu. Telah memberikan manfaat kepadaku Muhammad ilmunya. Ilmuhu marfu, kenapa? Karena menggantikan Muhammad. Muhammadun marfu, maka badalnya juga harus marfu. Demikian pula contoh yang keempat, badal ghalat. Misal contoh, akal tu khubzan lahman. Saya makan kue atau roti. Daging. Nah, gitu kalau dalam bahasa kita. Nah, roti, daging. Roti ini dia salah penyebutannya. Disebenarkan dengan daging. Nah, daging ini sebagai badal. Untuk membenarkan kata yang salah pada saat dia menyebutkan sebelumnya. Maka i'rabnya juga harus sama, khubzan lahman. Nah, seperti contoh pula yang kita tulis di papan tulis. Nah, baik, kita selesaikan Ivan ya. Masih sedikit catatan. Yang pertama, badal biasanya diartikan yaitu. Nah, antara sebelum yakni antara yang mubdal yang digantikan dengan penggantinya itu biasa diterjemahkan dengan kata yaitu. Nah, seperti contoh, ja'at tilmid khalilun, telah datang murid yaitu khalil. Nah, gitu. Qala Muhammadun Rasulullah, telah berkata Muhammad yaitu Rasulullah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah yaitu putranya Umar ibn al-Khattab. Nah, dan seterusnya. Ya, ketika badal diterjemahkan dengan yaitu. Yang kedua, badal biasanya sering dijumpai setelah. Nah, ini badal seringnya itu dijumpai pada beberapa ya ini keadaan berikut. Yang pertama, nama orang. Jadi dia dijumpai setelah nama orang, yaitu ibn atau bin, iya kan? Ibn atau bin atau mungkin saudara atau dan seterusnya atau kunyah kadang juga. Seperti contoh an Abdullah Qala Abdullah ibn Umar. Nah, ibnu di situ sebagai badal dari abdu. Nah, sebagai abdu. Kalau kita contohkan tadi abdi, di sini dia ibni majrur. Kenapa? Karena Abdillah juga majrur. Adapun yang di kitab di sini qala Abdullah, nah, ibnu. Nah, di sini dia marfu dengan dhammah karena Abdullah yang digantikan juga marfu dengan dhammah. Juga marfu. An Fatimata binti Rasulillah. Nah, binti itu sebagai badal dari Fatimah. Fatimah di situ majrur karena ada huruf jer'an, dia majrurnya dengan fathah karena dia dari ismul ladzi la yansharif, maka badalnya juga mengikuti keadaan i'rabnya. Bukan harokatnya yang diikuti, namun keadaan i'rabnya. Fatimah majrur, binti juga majrur. Dari Fatimah yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Malikun, berkata al-Imam yaitu Malik bin Anas maksudnya ya kan? Naam. Al-Imamu marfu, badalnya yaitu Malik. Yang dimaksud dengan al-Imam di situ adalah Malik itu. Naam, ini. Ini badal kul min kul. Naam. An Aisyata zaujin zauzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan istri Rasulullah di sini yaitu Aisyah. Nah. Jadi seringnya demikian didapati setelah nama. Yang kedua, setelah isim isyarah. Nah, isim isyarah. Maksud keadaan yang kedua ini yaitu apabila antum mendapati isim isyarah, kemudian setelahnya isim beralif lam, isim beralif lam, maka isim yang beralif lam itu sebagai badal dari isim isyarahnya. Nah, contoh hadza isim isyarah. Setelahnya isim yang beralif lam al-waladu. Nah, maka isim yang beralif lam tadi itu sebagai pengganti dari hadza. Nah, hadzal waladu jamilun. Anak kecil ini jamil, bagus. Nah. Imut ya kan bahasanya. Nah, hadzal waladu, al-walad itu badal dari hadza. Ini sudah menjadi ketetapan yang demikian. Nah, di dalam menerjemahkan pun beda ya. Beda di dalam menerjemahkan hadza waladun. Nah, kita selesaikan dulu ya. Hadza waladun dengan hadzal waladu. Dengan hadzal waladu. Nah. Antum perhatikan, ini hadza, hadza isim isyarah, namun setelahnya yang di atas tanpa alif lam, yang di bawah beralif lam. Cara menerjemahkan beda. Kalau yang di atas ini, kalau kita menerjemahkan, ini adalah anak kecil. Sudah cukup selesai. Ya kan? Faham maksudnya. Kalau yang bawah ini, isim isyarah, kalau kita contohkan hada, dan nanti termasuk dalikan dan isim-isim isyarah yang lainnya. Setelahnya beralif lam, maka menerjemahkannya bukan ini anak kecil, tapi anak kecil ini, anak kecil ini. Kalimatnya sudah sempurna belum? Nah, anak kecil ini belum, berarti pasti ada lanjutannya. Pasti ada lanjutannya. Kalau yang tanpa alif lam sudah cukup, dia bisa berhenti di situ. Namun kalau yang seperti ini ada alif lamnya, maka ini cara menerjemahkan beda. Nah, isim isyarah kemudian setelahnya kata yang beralif lam, beralif lam, maka kata yang beralif lam ini sebagai badal dari hadza. Sebagai badal dari hadza. Baik itu isim isyarahnya hadza, dzalika, tilka, ulaika, haulai atau yang lainnya. Setelah isim isyarah itu beralif lam, maka dia sebagai badal dari isim isyarahnya. Contoh yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, kitab itu yakni Al-Qur'an adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Hadhil bintu nasyitatun. Yani anak perempuan ini nasyithah, rajin. Nah. Tilkal mar'atu hazinatun. Wanita itu hazinah. Hazinah ini Allah alam kalau dari kata hazan, huzan, bersedih. Nah. Wana yakni wanita itu bersedih. Jadi tilkal mar'atu isim isyarah setelahnya beralif lam. Nah, isim yang beralif lam itu sebagai badal. Dia sebagai badal. Nah. Yang ketiga, badal biasanya sering dijumpai setelah pembagian. Pembagian jenis-jenis gitu ya kan. Seperti contoh al-kalimatu salasatu aqsam. Antum mendapati kata ada tiga bagian. Nah, aqsam itu bagian, tiga bagian. Nah, ini kalau biasa gini, pembagian-pembagiannya itu sebagai badal. Dia mengikuti salah satu aqsamin. Ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, ismunnya itu sebagai badal dari salah satu. Adapun wa fi'lun wa harfun ini babnya apa? Atof. Ya kan? Kenapa? Karena ada huruf atofnya. Ada huruf atofnya. Contoh yang kedua, wa yanqasimul fi'lu ala salasati aqsam. Fi'il yang qasimu terbagi ala menjadi salasati aqsam, menjadi tiga macam. Nah, tiga macam. Nah, macam-macamnya itu sebagai badal dari jumlahnya yaitu tiga. Madin, mudhari'in wa amrin. Nah, madin wa mudhari'in wa amrin. Nah, dia sebagai badal mengikuti dari salah satu jumlahnya. Nah, biasanya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Namun ini bukan hanya badal itu hanya pada tiga keadaan ini ya. Namun berbeda-beda. Namun yang dimaksud apabila kita menyebutkan sesuatu yang itu merupakan bisa menggantikan kata yang disebutkan sebelumnya, maka itu sebagai badal. Wallahu a'lam bishawab. Dan demikian ikhwan, selesai ya kita kitab Muyassar ini. Dan insyaallah mungkin pertemuan berikutnya kita sebutkan khulashahnya aja ya. Khulashah sekaligus di situ ada tamrin yang kita insyaallah akan menyelesaikannya bismillah. Rencana selesai Muyassar ini kita pindah ke kitab apa, Pak? Jurumiyah ya. Jurumiyah kah Tufah? Jurumiyah ya. Kita Jurumiyah. Dan Jurumiyah ini sebenarnya levelnya juga sama dengan Muyassar ya. Levelnya sama dengan Muyassar, tapi dia itu sebenarnya lebih ringkas. Lebih ringkas. Kalau Muyassar ini kadang pembahasannya lebih meluas, ya kan ada yang disebutkan luas pembagian-pembagiannya atau yang lainnya. Kalau Jurumiyah itu lebih ringkas. Lebih ringkas lagi. Nah, namun inti dari pembahasannya ya sama. Seolah-olah kalau diperibahasakan itu, kalau kita belajar Jurumiyah itu seperti kita belajar kembali Muyassar. Cuma dia dengan metode yang sedikit berbeda. Metode yang sedikit berbeda. Nanti ketika antum naik ke jenjang berikutnya Tuhfatu Saniyah, ya sama. Seolah-olah antum itu belajar Muyassar juga dari awal, cuman ada sedikit tambahan-tambahan. Namun babnya ya sama, mulai dari kalimat sampai nanti akhirnya badal, sama semua. Yang antum kaji di Muyassar juga diulang di Jurumiyah. Antum naik ke jenjang Tuhfatu Saniyah, ya sama juga. Yang antum pelajari di Muyassar, naik ke Tuhfatu Saniyah, ya dibahas juga. Seandainya naik ke kitab Mutamimah Jurumiyah, ya sama juga. Yang dibahas di kitab Mutamimah Jurumiyah, ya dibahas juga di Muyassar. Cuman di sana ada tambahan-tambahan. Tambahan wawasan-wawasan sedikit-sedikit. Namun dari bab ke babnya itu sama. Di situ ada isim muannats, ada mufrad, ada juga di situ fa'il, maf'ulun bi naibul fa'il, sama. Sampai bahkan pada jenjang yang paling tinggi, yang tinggi seperti kawakib, kotrunada, atau biasa yang menjadi lagu wajibnya orang-orang NU, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik, ya sama. Pembahasannya sama, gitu nah. Oleh sebab itu, kalau bagi pemula di sini biasanya itu yang dibutuhkan kesabaran, kesabaran. Paling tidaknya kita mengenal istilah, jangan kita langsung menjadikan diri kita itu ketika belajar kitab yang dasar itu langsung, loh nanti kalau saya lihat di kitab itu gimana ini, fa'il itu gimana. Jangan dulu, itu belum levelnya sampai ke situ. Fahami dulu yang dijelaskan, nanti kalau sudah jenjang-jenjang berikutnya baru dengan praktek-praktek. Nah, biasanya itu orang kalau yang putus di tengah jalan itu biasanya karena memaksakan diri. Dia melihatnya itu jauh. Ini soalnya fa'il, nanti kalau saya lihat di kitab ini fa'ilnya gini gimana? susah. Ini kan kalau ini dijelaskan mungkin ada harokatnya jelas. Kalau di kitab kan gundul. Bagaimana sana? Oh, itu kesalahan Anda. Nah, Anda terlalu memaksakan pada jenjang yang Anda sih belum sampai pada jenjang itu. Fahami dulu yang dijelaskan, yang dibahas. Jangan terlalu jauh memandang ke luar sana. Itu belum masuk ke level Anda, belum sampai ke situ. Nah, sehingga kalau sampai memaksakan diri, akhirnya apa? Budrek. Wah, di sini tidak paham. Nanti kalau di kitab lebih tidak paham lagi dong kalau gitu. Ah, akhirnya apa? Putul. Putus setengah jalan. Nah, ini yang biasanya seperti itu. Namun kalau sekolah maksudnya paham sedikit atau tidak paham, ditekuni, tidak paham mungkin di kitab muyasar, bisa jadi nanti pada kitab jenjang berikutnya bisa dipahami. Pada jenjang kitab berikutnya bisa dipahami lagi, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Mungkin sampai sini, ikhwan. InsyaAllah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.